بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pada contoh yang berikutnya. Tatkala nun sakinah ataupun tanwin menghadapi dari salah satu huruf ikhfa, yaitu dengan mempersiapkan makhraj huruf yang setelahnya dan juga diiringi gunnah yang keluar dari batang hidung. Yang berikutnya itu nun sakinah menghadapi ataupun tanwin datang setelahnya huruf dal. Yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. طيب تفضل عندنا Hamza Darakat Minas Sama'i Ma'a Dua Harakat. Demikian pula di Bina sebagai Mad Iwad. Syainya itu pada kalimat yang terakhir. Fala taj'alu lillahi an wa antum ta'lamun. Anjada dal termasuk daripada huruf muraqqaqah sehingga dibaca dengan mendatar, yaitu tidak ditujukan suara ke langit-langit atas, langsung keluar. Tanya dibaca dari fara taj'alu. Udah. Di waw gunnah ditahan dua harakat pula, ikhfa dan gunnah. Ada kemudian dau dengan ditahan dua harakat juga di waw. Sekali lagi. Ini di wawnya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum dawu sebagai bentuk gunnah, idgham bi gunnah dua harakat pula. Tayyib. Tafadhal. Anda. Santun. Yang berikutnya di surat Hud ayat yang ke-6. Thank you. Ini di min dab. Tepat. Perhatikan ikhfa ketika menghadapi fa, siap-siap untuk membentuk makhraj huruf yang setelahnya, ya, untuk ditempelkan antara ujung gigi dengan perut bibir. Wa ma min dabbatin fil ard min dabbatin batin fil, karena hendak menyebutkan fa setelahnya, maka siapkan untuk membentuk makhraj yang setelahnya, baik fa atau ta atau da. Min da itu siap ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi, ya, sudah menempel. Min da, sehingga tidak jauh persiapannya, ya, itu dari ikhfa. Nun sakinah apodun tanwin, mempersiapkan makhraj huruf yang setelahnya. Yang berikutnya di surah An-Naba ayat yang ke-34. Salim baca. Baik, syahinya wa ka sandi. Baik, terus. Baik. Santun. Yang berikutnya nun sukun ataupun tanwin menghadapi ta, dan ta termasuk huruf itbaq dan sekaligus isti'la, yaitu dengan ditujukan suara ke langit-langit atas, sehingga dia disebut isti'la karena tas'udu as-saut ila hanakil a'la, naiknya suara ke langit-langit atas, tidak serta-merta keluar, tapi antum tujukan, fokuskan suara itu memantul ke langit-langit atas. Oleh karenanya ta termasuk huruf yang mufakham. Maka dengan itu nun sakinah ataupun tanwin dibaca mufakham, tebal. Dengan sebab memperhatikan huruf yang datang setelahnya itu ta sebagai huruf yang tebal. Baik, sehingga jangan mendatar, jangan lurus. Seperti dalam kalimat biqintar, biqintar, tidak mendatar, biqintar, tidak ada lekukan naik, biqintar. Itu dalam yang pertama di surah Ali Imran ayat yang ke-75. Berhenti di bikin tor apa sah? Yudhih ilaih. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. تفضل بهكي. Ulangi lagi. Thank you. panjang. 5 harakat. Baik. Tafadhal, masal. Baik. Ingat-ingat, jangan semata-mata ikhfa dan lurus. Biqintarin ini lurus. Ada berikan naik sedikit. Biqinto. Karena siap-siap menyebutkan to. Biqinto. Tidak bikin lurus terus itu. Baik, jadi naikkan pangkal lidahnya dan juga suaranya ke langit-langit atas. Oleh karenanya nun atau tanwin akan terdengar mufakham, ditebalkan. Berikutnya di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Ini sudah kita lewati dalam sebelumnya tadi, contoh yang sebelumnya. Maka ini praktek diulang kembali. Nun sakinah madat sin dan juga ta. Baik. Fadhal. Baik. Jika menghadap sin lurus. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Bedanya ketika to saja, min tin, karena dia hendak menunjukkan to ya. Adapun yang sebelumnya sin lurus, min sulalatin min tin. Min tin, antum dorong suara ke atas langsung, langit-langit, agar terjadi isti'la dan juga itbaq, penyempitan ruang gerak, ruang suara antara langit-langit dengan lidah. Fadhlan, belajis. Min-tin. Min. Siap-siap. Bo. Min-bo. Pinggir antum. Siapa? Ahmad. Kurang keras Ahmad. Suaranya kurang keras. Berikutnya yang ke-15 surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Fadhal dibaca. Ayat ke-6. Ketika menghadapi ta, maka dipilih di situ yang sesuai dengan syahirnya saja. Baik. Thank you. syahidnya. Fatayammamu sa'idan thayyiba, sa'idan naik, sa'idan thayyiba, tidak lurus, sa'idan ini lurus, sa'idan thayyiba, tapi dinaikkan suara ke langit-langit atas sebagai bentuk muraqqaf dan juga sekaligus disempitkan, dinaikkan pangkal lidahnya. Baik. Dibaca dari falam tajidu ma'a. Berikutnya. Pondok. Diwujuhikum, mim jangan dipanjangkan karena menghadapi waw. Terus satu lagi. Didu dua harakat. Muhim itu ya. Jadi antum berikan tanjakan sedikit. Sa'idan, sa'idan po, karena siap menyebutkan huruf po. Berikutnya nun sakinah ataupun tanwin menghadapi zai, dan zai termasuk dari merokok yang dibaca tipis, sehingga nun dan tanwinnya dibaca dengan tipis pula. Yang pertama di surat Az-Zumar ayat yang pertama. Fadal Iqbal. Baik, syaitnya pertama. Tanzilul, tanzil. Ya. Langsung mengucapkan nun di antara izhar dan idgham, dan persiapan za. Tan, karena za di antara gigi atas dan gigi bawah. Tanzi. Baik. Berikutnya. Antum. Tambah lagi sedikit lagi gunahnya. Sekali lagi. Muhammad. Sekali lagi. Baik. Pinggir antum. Siapa Muhammad? Sama juga Muhammad. Kelas berapa Muhammad? Hah? Kelas berapa? Tiga. Tiga belum. Kamu baca. Mau baca? Baik. Berikutnya surat Ibrahim ayat yang ke-44. Di akhir saja. Dibaca dari awalam takunu. Baik, Hamzalah. Tafadhal. Dua di situ menghadapi qaf, berarti dibaca tebal. Min qa. Baik. Dan juga yang kedua menghadapi za. Min za. Baik. Abdullah, baca. keraskan lagi suaranya. Fondan, ada yang pinggirnya. Kelas berapa? Antum. Kelas berapa? 5. Baca, fondan baca. Sudah apa belum kedengaran ini? Tayyib. Keraskan lagi nanti. Sudah lisu. أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ مُهَرَفِ الزَّاء بَرُو لُرُسْ مُهَرَفِ قَ نَيْكَ. Berikutnya huruf fa, nun sukun atau tanwin huruf fa. Ingat tadi, ya, antum persiapkan makhraj fa, yaitu ujung gigi dengan perut bibir bawah. Persiapkan, itu bisa dilihat tentang posisi persiapan huruf fa setelah membaca nun ataupun tanwin. Fanqalabu fanqo. Jangan sampai jauh. Fang golabu, ya. Atau fang falaqa. Fang falaqa asalnya. Fang fa, ya. Fang sudah siap untuk fa. Jadi jangan sampai dijauhkan. Fang falaqa baru, ya. Tapi segera dirapatkan persiapan untuk mengucapkan huruf fa. Itu di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Fadhlan, antum. Baik. Syu'ara surat yang ke-26 ayat 63. Halaman 370. Langsung dari syahidnya. Fang sadako. Akhir ayat. Tanya. Ini bagian. Sampingnya. Tayyib. Di persiapan. Fanfalaqo. Fanfalaqo. Fa-nya sudah siap. Berikutnya Al-Hadid ayat 29. Tafadhal antum. Thank you. Syai'ni sini min fadlillah. Dalam potongan yang pertama. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Min fadlillah. Min fadl. Siapkan huruf fa setelahnya. Ada lagi kelas 5. Ini kelas berapa? Magdad. Betul. Hah? Kelas 6 apa lagi? Sebentar. Tahan dua harokat. Kemudian menghadapi masih dalam fa. Contoh yang terakhir itu surat An-Nisa ayat ke 93. An-Nisa ayat 93. Fadal dibaca apa? Tiga orang yang mau baca. Fadal. Fadal baca. Ada juga. Umay yaqtul mu'mina. Tayyib. Sehingga tidak sempurna membentuk huruf mim ya, karena kesamaran saja antara nun dan fa dikarenakan menempelnya ujung gigi dengan perut bibir bawah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Tidak murni mim, kholidan fiha. Nah, jadi tidak murni mim, samar saja. Itu karena membentuk huruf yang setelahnya itu fa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dilatih sisanya. Wafakunallahu iyakum lima yuhibullahu wa yirda'u. Alhamdulillah rabbil alamin.